Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Khanafadina a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, yang masih memberikan kepada kita keislaman, keimanan dan keistiqomahan. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang masih memberikan kepada kita izin untuk kembali bertatap muka, bermajelis bersama untuk kembali mengkaji kitab Allah, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Dan kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan umur panjang sehingga kita untuk yang kesekian kalinya bisa bertemu dengan satu hari yang mulia, satu hari yang utama yang memiliki keutamaan yang besar dalam Islam, yaitu kita bertemu pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Walhamdulillah. Kenapa dina azakumullah, setelah kita menyelesaikan kitab sebelumnya, kitab yang disusun oleh alim Allama Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan tentang usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, pondasi-pondasi, pokok-pokok prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, telah kita kaji, telah kita pelajari bab demi bab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kitab tersebut untuk kita semuanya. Insyaallah taala pada pertemuan sore ini kita akan membuka kajian kitab baru, masih pada bidang yang sama, menjelaskan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah, berkaitan dengan prinsip manhaj dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ambil tema kita ini dari sebuah risalah yang ditulis ada Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Risalah yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah salafi sejati, yakni setelah kita membahas dan mengkaji secara singkat dan secara umum prinsip-prinsip mendasar ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam kitab ini, kita lebih ditekankan untuk mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. Kita lebih ditekankan dan diwajibkan serta diilzamkan untuk mengamalkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan disajikan oleh penulis Hafidhullah, beliau mengawali risalahnya dengan menyebutkan mukaddimah pendahuluan yang menjelaskan tentang isi kitab tentunya dan menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah secara umum. قال المؤلف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata penulis حفظه الله dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon perlindungan, mohon bantuan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita memohon ampunan darinya. Wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu kita. Wa sayyiati a'malina, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkan jalannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan jalannya tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, dan yang telah menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya, dan menyebarkan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, dan bertakwalah kalian kepada Allah pada apa yang kalian minta dan rahim-rahim kalian. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang jujur, ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia mendapatkan kesuksesan yang besar. Amma ba'd, adapun setelah itu, yakni beliau menyebutkan pada pendahuluan ini, beliau membuka dengan khutbatul hajah, khutbah yang dengannya beliau mengawali apa yang hendak beliau sampaikan. Dan itu merupakan da'bul anbiya wal mursalin, merupakan kebiasaan para nabi, terlebih khusus nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau hendak memberikan sebuah nasihat, sebuah peringatan atau yang semisalnya, beliau awali terlebih dahulu dengan khutbatul hajah. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sebagai rahmat untuk umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. وَجَعَلَ أُمَّتَهُ أُمَّةً وَسَطًا, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat beliau adalah umat yang pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, agar kalian menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا, dan Rasul kalian menjadi saksi untuk kalian. أَيُعُدُولًا لَا يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ la ila ghuluwin wala ila jafain, yakni umat ini pertengahan, maksudnya adalah pertengahan, tidak menyimpang ekstrim, ghulu berlebih-lebihan, dan tidak menyimpang kurang dalam menjalankan syariat. Yakni umat ini bukan umat yang ghulu ketika mengamalkan syariat melebihi batasannya, bukan pula umat yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan syariat dan batasan-batasan yang ada. Ketika ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebuah hukum syariat, maka umat ini menjalankannya sesuai dengan apa yang dicontohkan. Mereka menjalankan sesuai dengan aturan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak berlebihan, tidak menambahi, dan tidak kurang atau mengurangi. Bal yatawassatun wa ya'tadilun, bahkan umat ini adalah umat yang adil dan pertengahan. Dan sudah kita bahas pada kitab sebelumnya bagaimanakah contoh pertengahannya umat ini di antara umat-umat yang ada. Dicontohkan semisal dalam bab taharah, bersuci. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan dan untuk membersihkan diri, badan, pakaian, dan tempat dari najis yang ada. Dan membersihkan najis disesuaikan dengan bentuk najisnya. Umat ini dalam menerapkan hukum yang satu ini pertengahan. Tidak seperti orang-orang Yahud yang mereka sok suci. Kalau ada najis yang menimpa pakaian mereka, maka mereka memotong pakaian tersebut. Bagian yang terkena najis dipotong dan dibuang. Berbeda juga dengan orang-orang Nasrani yang mereka sangat kurang memperhatikan perkara ini. Ketika terkena badan mereka atau pakaian mereka najis, ya, bukannya malah dibersihkan atau seperti orang Yahudi dipotong, tidak, tapi dibiarkan, ya, dibiarkan. Yakni yatakhallatuna bin najas, mereka biasa campur baur dengan benda-benda najis. Sedangkan umat Islam ketika terkena najis baik pada badan mereka atau pada pakaian mereka atau pada tempat mereka, dibersihkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibersihkan sampai betul-betul tidak tersisa najis tersebut. Id dinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa, agama Islam yang mulia ini melarang pemeluknya dari sikap al-ghulu wal jafa, yakni sikap berlebih-lebihan atau sikap kurang. Wa amara bit-tawassut wal-i'tidal fil umuri kulliha, Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memiliki sikap adil dan pertengahan dalam seluruh perkara. Wa inna min abrazi simati hadaddin, dan termasuk dari tanda yang paling menonjol dari agama yang mulia ini adalah al-adlu wal insaf, adil dan insaf. Wa adamu dzulm, tidak ada kezaliman. Wal hukmu bil qistasil mustaqim, dan memberikan hukum sesuai dengan hukum yang pertengahan dan lurus. Tidak keras, ya, tidak juga kurang, tapi sesuai. Sesuai dengan kondisi hamba, sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan waktu mereka. Agama Islam adalah agama yang bisa diamalkan sejak masa datangnya Islam sampai nanti hari kiamat. Wa inna khaira man yumathilu al-wasatiyyah fil aqwali wal a'mal wal mu'taqadat al-wasatiyyah allati jaa biha al-Islam. Dan sebaik-baik kelompok yang mereka benar-benar menerapkan sifat pertengahan ini, sikap pertengahan ini, baik dalam bab ucapan atau tindakan atau keyakinan, prinsip pertengahan yang diajarkan oleh Islam yang sebenarnya, khairu man yumathiluha hum ahlus sunnati wal jamaah. Kelompok yang paling menerapkan prinsip yang satu ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamathalul islam fi jami'i umurihim. Ahlus sunnah adalah kelompok yang benar-benar menerapkan Islam pada semua keadaan dan perkara mereka. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mencontoh prinsip Nabi alaihi salatu wasallam. Wa khulafaihi ar-rasyidin, dan mencontoh para khulafa ar-rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Ittiba'an lil kitab was sunnah, mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wafqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman pendahulu umat ini. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan kelompok yang mengamalkan Islam, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam itu sendiri. Pembesar atau tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin atau sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang meniti bagaimanakah sunnah Rasul, bagaimanakah Rasul ketika berucap, bagaimanakah Rasul ketika bertindak, bagaimanakah Rasul ketika berprinsip dan berkeyakinan, dan bagaimanakah para sahabat dalam menerapkan ucapan beliau, tindakan beliau dan keyakinan beliau. Ahlus sunnah adalah kelompok yang betul-betul mencontoh mereka semua, mengikuti jalan dan sunnah mereka. Fahum awlan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Ahlus sunnah adalah kelompok yang paling layak untuk mendapatkan atau mengamalkan prinsip wasatiyah ini, prinsip pertengahan. Wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah thabata li hadhil ummah. Dan semua makna yang mendefinisikan prinsip pertengahan ini, itu semua telah dicontohkan dan telah diterapkan oleh Ahlus Sunnah dan umat ini. Fali Ahlus Sunnati wal Jamaah minhul haddul awfar. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengamalkan Islam ini secara total. Wan nasibul a'la, dan mereka telah mengambil bagian tertinggi dari Islam ini. Wa madzaka illa li'annahumul anmudzaj al-amthal lil ummati allati ja'alahallahu ummatan wasata. Dan hal itu dikarenakan karena memang Ahlus Sunnah adalah potret dan profil yang memang dikatakan sebagai umat yang pertengahan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah sendiri telah merekomendasikan bahwa Ahlus Sunnah adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Idhumut ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdah li kitabillah azza wa jal wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mereka benar-benar menerapkan al-mutaba'ah al-mahdah, benar-benar mengikuti prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaifil ummah, berbeda dengan kelompok selain mereka dari kelompok-kelompok sempalan umat ini. Fa innahu ma min firqatin wa la ta'ifatin illa walaha min al-aqwal wal-i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kelompok sempalan yang ada saat ini atau yang sebelumnya atau yang akan datang, semuanya pasti memiliki ucapan, memiliki prinsip, memiliki keyakinan yang bertolak belakang dengan prinsip Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Sunnah, ajakan mereka adalah kepada Al-Quran dan kepada sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu Ahlus Sunnah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka hanya mengaku, mengajak manusia kepada Quran dan sunnah. Secara lesan, secara slogan, mereka semuanya sama. Mengajak umat manusia kepada Al-Quran, mengajak mereka kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara pengakuan saja. Adapun secara penerapannya, kenyataannya, realnya, faktanya sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahkan kebanyakan dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka amalkan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka langsung mendapatkan sunnah itu dari sumbernya. Lidzalika kana ahlus sunnah khairu firaqi hadhil ummah. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah adalah kelompok terbaik umat ini. Wa awsatu tawaifiha, dan merupakan kelompok yang paling pertengahan. Fahum ta'ifah al-mansurah, Ahlus Sunnah adalah kelompok yang dibela. Wahumul firqatun najiyah, dan mereka adalah kelompok yang berhasil dan selamat. Wahum kama qala syukhul islam ibnu taimiyah rahimahullah wasatun fin nihal kama anna millatal islam wasatun fil milal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, menyebutkan bagaimanakah kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok pertengahan dari kelompok-kelompok sempalan yang ada, sebagaimana Islam adalah agama pertengahan dari semua agama-agama yang ada. Wa minal ma'lum anna ahlas sunnati wal jama'ah hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa humut tabi'una lahum bi ihsan. Dan perkara yang sudah kita ketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat itu sendiri dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa man sara ala manhajihim, dan orang-orang yang betul-betul mengikuti prinsip mereka dengan baik. Wa salaka tariqatahum ila yaumiddin, dan mengikuti jejak langkah mereka sampai nanti hari kiamat. Walam yattasim ahlus sunnah wal jamaah bihadal ismi ahlus sunnah wal jamaah illa ba'dama zaharatil bid'ah. Dan tidaklah kelompok ahlus sunnah ini memiliki gelar ahlus sunnah wal jamaah melainkan setelah munculnya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Jadi dulu ya, sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah ya sahabat itu sendiri. Prinsip Islam yang masih murni, bukan siapa-siapa. Lalu kenapa mereka memiliki nama ahlus sunnah wal jamaah? Seakan-akan mereka adalah kelompok tersendiri ya, yang kalau mau masuk butuh KTP atau semisalnya kayak kelompok-kelompok yang lain. Tidak ya. Kenapa mereka memiliki julukan ahlus sunnah wal jamaah? Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan munculnya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di zaman Rasul dan di zaman para sahabat ketika itu. Ketika disebutkan sunnah, ketika disebutkan Islam, tidak ada pertanyaan di kepala mereka. Langsung faham sunnah siapa yang diinginkan, sunnah Rasul. Langsung faham Islam seperti apa yang diinginkan, yaitu Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Namun ketika kebid'ahan mulai muncul, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki niatan-niatan jelek, tidak suka dengan Islam, musuh-musuh Islam yang mereka memakai jubah Islam, mulai menampakkan penyakit-penyakitnya, mulai menampakkan kebid'ahan-kebid'ahan, ucapan, tindakan atau prinsip yang sama sekali tidak dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mulai mereka memunculkan pemikiran-pemikiran tersebut. Kebid'ahan-kebid'ahan itu mulai dimunculkan ke permukaan, kemudian dikenalkan di hadapan umat dengan nama Islam, dengan nama sunnah Rasul, dengan nama Alkitab, dengan nama Al-Hadith. Sehingga umat Islam mereka tertipu. Di awal mereka menganggap ini sama, namun ketika mereka masuk lebih dalam, mulai mereka mendalami bagaimana kebenaran mereka yang sesungguhnya, mereka akan mendapati bahwasannya mereka sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena munculnya kelompok-kelompok yang seperti ini, akhirnya orang-orang yang memang masih murni di atas kebenaran yang nyata, mereka butuh untuk memiliki yang namanya Ad-Damayyus. Memiliki gelar atau nama yang bisa membedakan antara mereka dengan orang-orang selain mereka. Maka dengan itulah muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut sunnah dan persatuan. Wa ta'addadat firaqud dalal, dan karena bermunculannya kelompok-kelompok sesat, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa ma'a intisabihim fil dhahir ila al-Islam, dan masing-masing kelompok bid'ah ini mereka menyerukan kepada bid'ah dan hawa nafsu, namun dibungkus dengan nama Islam secara zahir. Kalau mereka langsung memunculkan pemikiran sesat mereka, bakal ditolak oleh umat. Apalagi di zaman dulu, zaman yang masih dekat dengan zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah masih segar, ya. Islam masih puncak kejayaannya. Kalau mereka langsung menerangkan bagaimanakah prinsip sesatnya, langsung ditolak. Tidak bakal diterima. Mereka akan menentangnya. Namun ketika mereka membungkus dengan jubah Islam, ini loh Islam. Ya. Ini loh sunnah. Ini loh yang diajarkan oleh Al-Quran atau semisalnya, umat pun tertipu. Mereka pun mulai ikut, mulai terbawa. Wal'iyadzu billah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika hati mereka sudah mulai condong dengan pemikiran itu, Allah subhanahu wa ta'ala simpangkan sekalian hatinya pada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wal'iyadzu billah. Sebut saja kelompok-kelompok yang ada dari zaman dulu. Sebenarnya kelompok-kelompok sekarang itu pecahan dari kelompok-kelompok terdahulu. Pemikiran mereka itu sama dengan kelompok-kelompok terdahulu. Sebut saja kelompok tertua dalam Islam, kelompok Khawarij, ya, kelompok Khawarij, kelompok pemberontak, ya. Bagaimanakah mereka? digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah ahli ibadah, ya, gemar ibadah, gemar sholat, gemar puasa, gemar baca Quran, gemar menangis, gemar qiyamul lail. Bahkan Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, tahtaqiruna sholatakum bi sholatihim. Kalau sholat kalian wahai sahabat dibanding dengan mereka, gak ada apa-apanya. Wasiyamakum bi siyamihim. Kalau puasa kalian dibanding dengan mereka, kalian akan menganggap remeh puasa kalian. Tapi ingat, meskipun demikian penampilannya, Rasul mengatakan yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka ketika membaca Al-Qur'an, bacaan yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka, tidak dimasukkan dalam hati mereka. Bahkan Rasul mengatakan setelah itu yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana busur panah itu menembus sasarannya. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang sesat meskipun penampilannya adalah penampilan Islam. Kenapa? Karena mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Min huna, maka dari sini, kana la budda li ahlil haq, maka perlu bagi orang-orang yang mengikuti kebenaran yang murni, ayu'rifu bi asma tumayyizuhum an ghairihim min ahlil ibtida' wal inhirafil aqidah. Perlu bagi orang-orang yang masih di atas kebenaran, perlu bagi mereka untuk memiliki nama-nama yang membedakan antara prinsip mereka dengan prinsip kelompok-kelompok bid'ah dan sesat itu. Fadhaharat hina idin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamiddah min an-nusus asy-syar'iyyah. Maka dari situlah ahlus sunnah mereka memiliki nama-nama yang syar'i yang tidak lain melainkan diambil dari dalil itu sendiri. Jadi nama mereka enggak diada-ada, ya. Bukan hasil pemikiran seseorang, tidak, tapi langsung diambil dari nama yang langsung disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya. Famin asma'ihim ahlus sunnah. Di antara nama mereka adalah ahlus sunnah. Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok ahlus sunnah? Kok tidak ahlul Qur'an saja? Ya. Atau ahlus sunnah wal Qur'an. Atau ahlul Qur'an was sunnah. Ya. Kita katakan kalimat sunnah di situ maknanya umum. Ya. Kalimat sunnah itu maknanya umum. Bisa dimaknakan Al-Quran, bisa dimaknakan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ahlus sunnati wal jamaah. Nama yang kedua, pengikut sunnah dan persatuan ahlus sunnah wal jamaah. Wal firqatun najiyah. Nama yang berikutnya, firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Wattaifah al-mansurah. Nama yang lainnya, kelompok yang dibela. Wa ahlul hadithi wal athar. Nama yang lainnya, ahli hadith dan athar. Ini nama-nama ahlus sunnah yang sesungguhnya nama-nama ini itu diambil dari istilah-istilah syariat. Nama yang lainnya juga, yang juga tidak kalah masyhurnya adalah salafi. Ya, salafi itu juga termasuk dari nama mereka, dan nama ini juga adalah nama yang syar'i yang diambil dari dalil-dalil yang ada. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif al-mubtadi'ah bi ahli sunnah. Namun ternyata sebagian kelompok sempalan, sebagian kelompok sesat, mereka juga ikut-ikutan menyebut diri mereka dengan ahlus sunnah. Wa hum laisu ala mu'taqadi ahlus sunnati wal jamaah. Dalam keadaan mereka sama sekali tidak mengikuti keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Sekedar namanya saja. Wa min huma wa min huna tasamma ahlus sunnati wal jamaah bis salafiyin. Maka dengan ini ahlus sunnah wal jamaah memiliki istilah yang lainnya, yaitu salafiyun. wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wah as-salafiyah, dan mereka menyebut dakwah mereka dengan dakwah salafi. Faqayyadu ittiba'al kitabi was sunnah bi fahmi salafis salih min as-sahabah wat tabi'in. Maka ahlus sunnah mereka mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah disesuaikan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para tabi'in. Jadi awalnya namanya ahlus sunnah, sampai sekarang ahlus sunnah, sampai nanti hari kiamat ahlus sunnah tidak berubah. Namun ternyata ada beberapa kelompok-kelompok sempalan yang juga menamakan dirinya dengan ahlus sunnah. Kok bisa? Sof, lihat ahlus sunnahnya kalian itu ngaku ngajak kepada Quran, ngajak kepada hadis. Kita juga tidak mau kalah. Kita juga pedomannya sama, Al-Qurannya kita sama, kita juga berpedoman dengan hadis. Maka setelah itu ahlus sunnah memunculkan istilah yang lain, nama yang lain, yang nama ini juga syar'i, ada dalilnya, yaitu dengan nama salafi. Salafi, salafi kalau menurut arti latar like bahasa Arab gitu, pengikut salaf. Ya, salafi pengikut salaf, yakni pengikut pendahulu-pendahulu kita. Kenapa mereka memiliki istilah salafi? Karena mereka ketika mengajak umat manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan dengan pemikiran mereka, bukan dengan pemahaman mereka, bukan dengan hawa nafsu mereka, tapi mengajak umat manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Poin inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, namun mereka jauh daripada sunnah dan Al-Qur'an. Naam, mereka menyeru kepada Al-Quran. Kalau mau dicocokkan, Al-Qurannya sama. Meskipun cetakan-cetakannya beda, tapi Al-Quran ini podo, ya, sama. Mau dikatakan hadis, oh mereka juga bahas hadis. Sahih Bukhari, bukan kitab yang asing menurut mereka. Sahih Muslim, bukan kitab yang asing menurut mereka. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau semisal itu dari kutubul hadis, gak asing bagi mereka. Cuma satu prinsip yang tidak ada pada mereka, dan satu prinsip inilah yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah yang sebenarnya dengan ahlus sunnah gadungan. Apa itu? Fahmuhum ala fahmi salafil ummah. Ketika mereka memahami Al-Quran, ketika mereka memahami hadis disesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Bukan diutak-atik dengan akal mereka. Bukan diutak-atik sesuai dengan keyakinan atau prinsip mereka. Bukan diutak-atik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukan diutak-atik sesuai dengan keinginan ketua mereka. Tidak. Tapi disesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Bagaimanakah para sahabat berkata tentang ayat ini? Bagaimana prinsip mereka? Apakah mereka memiliki prinsip seperti itu ataukah tidak? Itu prinsip ahlus sunnah yang sebenarnya. Beda dengan ahlus sunnah jiplaan. Ya, mereka ngaku di atas Alkitab dan As-Sunnah, tapi pemahaman mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dalilnya sama. Qala Allah, qala Rasul, HR Bukhari Muslim. Sama. Tapi ketika diartikan, ketika ditafsirkan, dipahamkan kepada umat, ternyata melenceng jauh dari apa yang diinginkan oleh ayat itu dan hadis tersebut. Mereka mendolimi Al-Quran. Mereka mendolimi hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka membuang jauh-jauh pemahaman para sahabat. Karena kalau mereka menggunakan prinsip dan pemahaman para sahabat, ketahuan kedoknya. Ketahuan jeleknya. Karena tidak ada satupun dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendukung prinsip mereka sama sekali. Beliau melanjutkan, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِسَانٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِتَمَسُّكِهِ بِالسُّنَّةِ وَالْإِمَامَةِ فِيهَا. Dan mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan para ulama yang mengikuti jalan para sahabat dan para tabi'in. وَاجْتِنَابُ الْبِدْعَةِ وَالتَّحْذِرُ مِنْهَا. Dan mereka menjauhi kebid'ahan dan memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Wa qad amarana Allahu biittiba'i as-sahabah wa iqtifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kita semua untuk mengikuti para sahabat dan mengikuti prinsip mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini, wa kullun minas sahabah munibun ilallah, semua para sahabat Nabi itu kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilih, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilih, dan ucapan mereka, prinsip mereka itu adalah jalan yang paling menonjol dari mereka. Wa dalilu ala annahum munibuna ilallahi ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasannya para sahabat itu kembali kepada Allah, annallaha qad hadahum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa qad qala, Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang kembali kepadanya. Langsung Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Mungkin pertanyaan di kepala kita muncul, tanda tanya, kok bisa cuma sahabat yang diikuti? Mereka kan manusia biasa kayak kita. Mereka gak maksum. Makan juga sama kayak kita, minum juga sama kayak kita. Lah kok mereka lebih diistimewakan? Ya, kok bisa hanya pemahaman mereka saja yang dijadikan sebagai pedoman, bukan pemahaman yang lain? Kenapa? Jawabannya satu, sebagaimana yang tadi disebutkan, karena merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merekalah yang langsung menerima sunnah dari sumbernya. Al-Quran, tafsir Al-Quran yang ada, mereka dapatkan dari siapa? Langsung dari sumbernya, dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. tafsir-tafsirnya, penjelasan-penjelasannya, dari mana mereka mendapatkan? Langsung dari Rasul. Rasul berucap seperti ini, langsung dipahami sama mereka. Rasul memerintahkan seperti ini, langsung dilaksanakan oleh mereka. Rasul memiliki prinsip seperti ini, langsung diikuti oleh mereka. Mereka-mereka inilah yang mendapatkan petunjuk. Mereka-mereka inilah yang langsung mengambil dari sumbernya. Ya otomatis mereka yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai patokan. Ikuti mereka. Kalau memang kalian ingin mendapatkan prinsip yang benar, Islam yang benar, ambil dari mereka. Kalau kalian ingin memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai yang diinginkan dari Allah dan Rasulnya, ambil dari mereka. Kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan penjelasan yang benar, ambil dari mereka. Wa qad radiyallahu 'anil sahabah wa 'amman tabi'ahum bi ihsan, dan Allah telah meridai semua para sahabat dan semua orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ini juga menjadi faktor utama kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Di sisi lain, mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka mengambil sunnah dan agama Islam ini langsung dari sumbernya, bukan dari yang lainnya. Dan dari sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentazkiyah, sudah bersaksi dan merekomendasikan bahwasanya mereka adalah kelompok yang mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, mana rekomendasinya? Gak ada. Hanya para sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجُرِينَ وَالْأَنصَارِ, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk mereka semua surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang besar. Ayat ini sangat tegas, jelas dan gamblang. Bagaimanakah Allah memberikan rekomendasi kepada para sahabat? Kalau kita ingin dapat rekomendasi yang sama, ikuti mereka. Ikuti mereka. Pahamilah Al-Quran dengan pemahaman mereka. Jangan menyimpang dari pemahaman mereka. Pahamilah As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Jangan menyimpang dari pemahaman mereka. Falaisa minal ibtida'i fi syai'in ayyatasamma ahlus sunnah wal jama'ah bisalafiyin. Dan bukan perkara bid'ah ketika ahlus sunnah wal jama'ah memiliki nama salafi. Jadi jangan dikira istilah salafi itu istilah bid'ah. Istilah yang diada-adakan. Istilah yang dimunculkan. Yang dibuat-buat. Oh tidak. Inna mustalah as-salaf yusafi tamaman mustalah ahlus sunnati wal jama'ah. Dikarenakan istilah atau gelar salaf itu sama persis. 100% sama dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Wa yudraku dhalik bita'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Hal itu kita bisa memahaminya dikarenakan dua istilah ini itu cocok untuk para sahabat. Sahabat mereka dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat juga bisa disebut sebagai salaf. Fahumus salafus salih. Para sahabat adalah pendahulu kita yang saleh. Wahum ahlus sunnah. Dan mereka juga adalah pengikut sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fakama yasihulana al-qawlu sunniyun nisbatan ila ahlus sunnah. Yasihulana al-qawlu salafiyun nisbatun ila salaf la farqa. Sebagaimana kita boleh memiliki gelar sunni. Seseorang yang mengikuti ahli sunnah itu boleh. Maka demikian pula kita memiliki gelar salafi dinisbahkan kepada pendahulu umat ini. Karena kalimat salaf dalam bahasa Arab artinya adalah pendahulu. Pendahulu umat ini yang baik siapa? Para sahabat. Kalimat salafi ada ya-nya. Berarti pengikut pendahulu. Berarti kita mengikuti pendahulu kita. Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka istilah salafi, istilah sunni, istilah ahlus sunnah, istilah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya sama. Kenapa? Karena rujukannya sama. Siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa innahu ba'da wujudil firaq. وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج. Ketika muncul kelompok-kelompok sempalan dan ketika muncul perpecahan umat yang ada, maka istilah salaf itu menjadi istilah yang sangat cocok untuk orang-orang yang benar-benar menjaga keselamatan prinsip dan akidah mereka. Tabaqan li fahmis sahabah wal qurunil mufaddalah, yakni sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pemahaman para pendahulu kita pada tiga generasi utama umat ini, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalah muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra. Dan istilah salaf ini itu sama dengan istilah-istilah syar'i yang lainnya. Li ahli sunnah wal jamaah, untuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi enggak ada bedanya. Mau dikatakan salafi, mau dikatakan sunni, mau dikatakan ahli sunnah, podo kape. Sama semua. Wa anna da'wah ila tiba'i salaf awid da'wah as-salafiyah innama hiya da'watun ilal islamil haq wa ilas sunnatil mahdhah. Dan dakwah untuk mengikuti salaf, dakwah salafiyah sebenarnya adalah dakwah yang mengajak umat manusia kepada Islam yang benar, kepada sunnah yang masih murni. Wa da'watun ilal audati ilal islam kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqqahu anhu ashabuhul kiram. Dan dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mengajak umat manusia untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan sebagaimana yang dipelajari oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wala syakka anna hadhihi ad-da'wata haqqun wal intisaba ilaiha haqqun. Dan tidak diragukan lagi, dakwah salafi adalah dakwah yang benar, dan menandarkan diri kita kepada salafi itu juga perkara yang dibenarkan. Jadi jangan ragu, jangan kemudian ketika muncul istilah salafi, wah ini istilah berat ini, ya ini kelompok-kelompok agak kurang beres ini kayaknya. Wah ilah kini, jangan. Karena istilah salafi sesungguhnya ya sahabatmu sendiri, rasulmu sendiri, ya. Jadi jangan kemudian kita anti dengan istilah yang satu ini. Karena istilah salafi itu menggambarkan tentang Islam itu sendiri. Islam yang benar. Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan yang dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf. Tidak tercela bagi seseorang yang mengatakan dirinya salafi. Wa intasaba ilai, atau dia menyandarkan dirinya kepada salafi. Wa tazza ilaihi, atau dia bangga dengan istilah itu. Bal yajibu qabulu dzalika min, bahkan kita wajib untuk menerima istilah itu darinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya salafi, jangan diingkari. Atau ada orang mengatakan saya ahli sunnah, jangan diingkari. Selama benar pengakuannya. Ya, selama benar pengakuannya. Fa'inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Dikarenakan prinsip salaf itu adalah prinsip yang benar. Berarti ketika orang itu mengatakan salafi, saya salafi, berarti dia menyadarkan dirinya kepada kebenaran. Ketika seseorang menyadarkan dirinya kepada kebenaran, bukan sesuatu yang tercela dan tidak boleh bagi kita untuk mencelanya. Karena kalau kita mencelanya, berarti sama saja kita mencela kebenaran itu sendiri. Sudah ada? Masih lama? Berapa jam lagi? Hah? 15 menit lagi. Tayyib. Qala al-muallif hafizahallahu ta'ala wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnah al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Dan para ulama Islam yang sesungguhnya dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, mereka memiliki andil yang sangat besar dalam mendakwahkan dakwah salaf. Wal auda ila tariqatis salaf wa manhajihim wal iqtida'i bihim. Dan mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan salaf dan prinsip mereka. Wa min haula'il a'immah, dan di antara para ulama ini, para ulama ahlus sunnah yang dikenal bagaimanakah prinsip mereka, yang dikenal bagaimanakah perjuangan dakwah mereka, seperti Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Abi Asim dan Imam Ibnu Abi Asim, wal Asfahani, Imam Asfahani, wal Ajuri dan Imam Al-Ajuri, wa ghairuhum, dan selain mereka. Yakni para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam menyampaikan dakwah salafiyah. Thumma syukhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhuhu, kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid beliau. Kabnil Qayyim seperti Ibnul Qayyim. Wabni Abdul Hadi seperti Ibnu Abdul Hadi. Wabni Kathir wa Dhahabi dan Al-Imam Ibnu Kathir dan Al-Imam Az-Dhahabi. Ini juga demikian para ulama kita yang mewarisi dari ulama sebelumnya dakwah salafi. Thumma syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kemudian diikuti oleh syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa aimmatud da'wati min ba'di, dan diikuti oleh para ulama dakwah setelah beliau. Mimma adda ila zuhur ittijahin salafi ala marr at-tarikh. Merekalah orang-orang yang telah menyampaikan dakwah salafi, yang membuat salafi itu menjadi dakwah yang nampak sepanjang sejarah. Yastaqi usus adini wa aqidati min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini itu telah mengambil pondasi agama dan keyakinannya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, wa siratis salafus salih, dan mereka juga mengikuti bagaimana prinsip salafus salih. Wa yuqawimu kulla tayyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil usus. Dan para ulama kita, mereka telah menjelaskan dan membantah orang-orang yang menyimpang dan yang jauh dari keyakinan dan prinsip salaf ini. Wa qad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdihi. Saya, kata penulis, saya telah menjelaskan perkara ini panjang lebar. Li annana nasma' wa naqra man yata'anu fis salafiyah wa tasammi biha. Kita sudah sering mendengar banyak sekali pihak-pihak yang mencela salafiyah dan mencela orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafi. Wa au yad'i annaha hizbiyah, atau banyak di kalangan umat manusia yang mereka menuduh salafi sebagai kelompok hizbi, yakni kelompok sesat. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'atil hizbiyyah al mu'asirah, dan sebagian orang pemahaman mereka menyamakan antara salafi dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Wa qad yaqulu al ba'du bi anna mu'assis as salafiyyah huwa al imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan tidak jarang pula kita dengarkan sebagian pihak yang mengatakan bahwa dakwah salafi pentolannya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian mereka memberikan julukan Wahabi, ya, salafi Wahabi. Kenapa? Pentolannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini salah. Ya, pemahaman kayak gini salah. Beliau mengatakan wal haqiqah annal imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab itu termasuk dari da'i yang menyeru kepada prinsip salafi. Pemimpin salafi itu siapa? Ya Rasul dan para sahabat. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jauh dari masa mereka, beliau adalah salah satu dari kalangan para ulama yang juga menyerukan dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada prinsip Rasul dan para sahabatnya. Wa mujaddidun min mujaddidiha, beliau termasuk di antara para ulama yang menghidupkan salafiyah. Ahya ma'alimaha ba'da durusiha, beliau termasuk di antara ulama yang menghidupkan dakwah tersebut setelah dakwah itu dilupakan. Wa a'adaha naqiyatan safiyah fi hadhihi al-jazirah bima ba'dama takaddara safuha. Dan beliau adalah seseorang yang telah mengembalikan kemurnian dakwah salafiyah di negeri ini, yakni negeri Saudi Arabia, setelah sebelumnya kelam. Wa taghat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat, dan setelah sebelumnya banyak sekali kebid'ahan dan khurafat yang menyelimuti negara Saudi Arabia. Bal inna hadhihi ad-daulah al-mubarakah al-mamlakatul arabiyyatus saudiyyah arsaha Allah daulatun salafiyyah wa da'watuha da'watun salafiyyah. Dan bisa kita katakan negara yang barokah ini, yaitu negara Saudi Arabia, semoga Allah menjaganya, adalah negara salafi. Dakwahnya adalah dakwah salafi. Kama nassa ala dhalika muassisuhal malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman alu Saud rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana hal itu yang disebutkan sendiri oleh pendiri negara ini, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman alu Saud rahimahullahu ta'ala. Haythu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajj 'ami kadha hijriyah di mana sang raja pernah berkhutbah pada musim haji tahun 1365 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, innani rajulun salafi, aku adalah salafi, wa aqidati hiyas salafiyah, prinsipku adalah salafi, allati amshi bimuqtadaha alal kitabi was sunnah, dan aku mengikuti prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita melihat sejarah berdirinya negara Saudi Arabia, memang tidak terlepas dari yang namanya dakwah salafiyah. Dan memang raja pertamanya ketika itu, yang dengan itu terwujud kerajaan Saudi Arabia, itu diajak oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah beliau belajar, ketika kembali ke tempatnya, beliau diusir dan dibenci oleh kaumnya. Diusir dari keluarganya, diusir dari tempat tinggalnya. Akhirnya beliau pun berjalan sebatang kara menelusuri padang pasir yang luas. Tidak membawa bekal apapun. Hanya membawa kipas. Ya, kipas dari kayu. Atau dari daun pohon kurma. Ya, ini beliau kipas-kipaskan sambil beliau mengucapkan dan mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dirinya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan untuknya. Terus beliau ulangi firman Allah, terus diulangi sampai beliau bertemu dengan kerajaannya Ahlus Su'ud, keluarga Su'ud, ya, diajak untuk mengikuti dakwah salafiyah. Diajak untuk bertauhid wa ila akhirih, dan kemudian diiyakan. Awalnya ragu, kemudian mendapatkan dukungan dari yang lainnya, diiyakan, dibantu. Kemudian terwujudlah negara Saudi Arabia, Mamlakah Arabiyah As-Su'udiyah. Kalimat As-Su'udiyah itu menggambarkan tentang keluarga Ahlus Su'ud yang menjadi pendiri negara tersebut. Dari situlah negara Saudi Arabiyah dibangun di atas undang-undang tauhid. Undang-undangnya adalah salafi, dakwahnya adalah salafiyah, mengikuti raja mereka sebelumnya yang kerjasama dan ikut dengan dakwahnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi intinya, kalimat salafi itu sebenarnya bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memunculkannya, atau bukan beliau pentolannya, pemimpinnya. Yang menjadi pemimpin dakwah salafi itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah satu para ulama yang mengikuti jalan mereka. Wa qala fil khitab nafsih, dan berkata sang raja pada khutbah yang sama, yaquluna innana wahhabiyah, banyak orang yang menganggap kita ini adalah wahhabi. Wal haqiqah annana salafiyun, dalam keadaan sebenarnya kita bukan wahhabi, kita adalah salafi. Muhafidhuna ala dinina, kita menjaga kemurnian agama kita. Wa nattabi' kitab Allah wa sunnat rasulih, kita mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitab Allah wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada antara kita dengan umat Islam melainkan Al-Quran dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Yakni kita sama seperti umat Islam yang lainnya. Kitab suci kita sama dengan kalian. Sunnah kita sama dengan sunnah kalian. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bukan kelompok wahabiyah yang dicela oleh sebagian orang yang tidak paham apa itu salafi. Wa ila akhirih. Fal mamlakah qamat ala al-islamil haq al-mabni ala kitabillah wa sunnat rasulihi. Kerajaan Saudi dibangun di atas Islam yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Wifqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman pendahulu umat ini. Walidha ittasamat siyasatuha bil hikmati wal adl wa tasamuh ma'al madahib al-fiqhiyya al-mu'tabarah. Oleh karena itulah, di kerajaan Saudi Arabia, politik yang ada di sana itu dibangun di atas hikmah dan keadilan. Dan negara Saudi Arabia memberikan toleransi kepada madhab-madhab fiqih yang dianggap. yakni madhab Hambali di sana gak ada masalah, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki di sana gak ada masalah, masing-masingnya saling menghormati kalau sama-sama di atas dalil, tidak kemudian saling fanatik, kemudian saling mencela tanpa dasar atau yang semisalnya, selama prinsipnya sama di atas Al-Quran dan As-Sunnah, toh juga para tokoh-tokoh madhab-madhab itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya mereka juga adalah salafi, mereka adalah pengikut para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saudara? Kurang 5 menit. Ya. Ah, oh, baik. Mau kita lanjutkan? Cukup. Ah, baik. Lantas kita cukupkan sampai sini. Persiapan untuk buka puasa bagi yang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada penjelasan dari penulis yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.